بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله Sebelum kita masuk Al-Kabiratul Khamisah, dosa besar yang kelima, kemarin kita sudah menyelesaikan dosa besar yang keempat, yakni meninggalkan sholat. Dan Imam Adz-Dzahabi dalam kabairnya di nushah yang lainnya menyebutkan fasal khusus dalam masalah tarkus shalah, yakni tentang uqubah tarikil jamaah, hukuman bagi yang meninggalkan salatul jamaah, yakni bagi kaum laki-laki. Nah, beliau membawakan beberapa riwayat dalam fasal itu. Kemudian diantaranya beliau membawakan surat Al-Qalam di ayat yang ke-42. Yauma yuksahu an saki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di situ mereka-mereka untuk sujud, fala yastati'un, ada di antara mereka yang kemudian tidak bisa untuk menjalankan sujud. Kemudian beliau rahimahullah membawakan beberapa penjelasan tentang siapa orang-orang yang nantinya yaumul qiyamah tatkala diminta untuk sujud, tapi mereka tidak bisa untuk menjalankannya. Yauma yusafu an saqin, pada hari ketika betis itu disingkapkan. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka diminta untuk bersujud, fala yastati'un. Qala Ibrahim At-Tamimi, dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi perkataan Ibrahim At-Tamimi, yakni ila salatil maktubah bil adzan wal iqamah, yakni panggilan untuk sholat maktubah, sholat fardu dengan adzan dan iqamah. Waqala Sayyid al-Bil Musayyab, kanu isma'una hayya ala sholah hayya ala al-falah falayjibuna. Mereka orang-orang mendengar adzan hayya ala sholah hayya ala al-falah falayjibuna, dan mereka tidak menjawabnya. Ini tidak berangkat ke masjid. Wahum asiha salimun, mereka dalam keadaan orang-orang yang sehat, orang-orang yang selamat, ya, tidak memiliki udzur untuk tidak menjalankan sholatul jamaah. tapi mereka nam taib tidak berangkat ke masjid untuk menjalankan sholatul jamaah. Inilah mereka-mereka yang kemudian fala yastati'un, mereka tidak bisa untuk sujud nanti yaumul qiyamah. Baik. Kemudian juga beliau sebutkan dari Kabil Al-Khabar, wallahi ma najalat hadhil ayah illa fil ladina takhallafu anil jamaah. Demi Allah, tidaklah ayat ini turun kecuali kepada orang-orang yang meninggalkan sholatul jamaah. Tidaklah ayat ini turun kecuali tentang orang-orang yang meninggalkan sholatul jamaah. Nah, ikhwani fiddin atakumullah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan fahina idin yud'auna ila sujudi lillah, dan ketika itu mereka diseru sujud kepada Allah. Fasajadal mu'minun, maka sujudlah orang-orang yang beriman. Alladzina kanu yasjuduna lillah, yang mereka dahulu selama di dunia mereka sujud untuk Allah tau'an wahtiyaran, mereka sujud dengan keinginan mereka, tunduk dengan perintah itu. Wahidabul fujar wal munafikun, kemudian orang-orang fajir, orang-orang yang banyak berbuat dosa, dan orang-orang munafikun, yadhab mereka mau menjalankan liyasjudu untuk juga ikut sujud. Falayakdiruna ala sujud, ternyata mereka tidak mampu untuk sujud. Orang-orang yang banyak dosa, orang-orang munafikun, tatkala mereka berupaya ingin sujud, maka ternyata mereka tidak mampu untuk sujud. Nah, ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga mereka-mereka yang selama di dunia mereka menjawab panggilan azan dengan berangkat ke masjid menjalankan sholatul jamaah, mereka-mereka lah yang nantinya bisa bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Baik. Kemudian juga Az-Zahabi rahimahullah membawakan riwayat wa kana Ar-Rabi' bin Khusaim qad saqata saquhu fil falij. Ar-Rabi' bin Khusaim ini dalam keadaan lumpuh. Fa kana yahruju ila salati yatawaqqa ala rajulain. Beliau tetap berangkat ke masjid dengan dipapah oleh dua orang. Fayuqalu lahu ya Aba Muhammad qad raha salaka an tusalli fi baitika anta ma'dzurun. Dikatakan kepada beliau, wahai Aba Muhammad, Anda mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah. Fayaqul, beliau pun menyatakan, huwa kama taqulun, itu sebagaimana yang kalian ucapkan, yakni mendapatkan udzur karena sakitnya. Walakin asma'ul mu'adzin yaqulaka hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Akan tetapi aku mendengar mu'adzin menyatakan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Faman istata'a yujibahu walau zahfan aw hafan falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk menjawabnya meskipun dengan cara merangkak, maka hendaknya dia jalankan. Nah, ini kondisinya dalam keadaan lumpuh, tapi tetap berupaya untuk berangkat ke masjid menjalankan sholatul jamaah. Nah, waqala Hatim al-Asam, berkata Hatim al-Asam, fatatni maratan sholatul jamaah, suatu ketika aku ketinggalan sholatul jamaah. Fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu, kemudian azani ya, menghibur, takziah kepadaku, yakni Abu Ishaq al-Bukhari saja, hanya satu orang yang takziah. Walau mata li waladun, seandainya ada yang meninggal dari anakku, lazani akthar min asr ala fi insani, saya nam akan lebih dari 10,000 orang yang bertakziah ya. Kalau aku luput dari salatul jamaah, hanya satu orang saja yang takziah ya. Tapi kalau anakku yang meninggal, mungkin lebih dari 10,000 orang akan bertakziah kepadaku. Li'anna musibatad din indan nas ahwan min musibatid dunya. Di sisi manusia, musibah yang berkaitan dengan agama itu lebih ringan dibandingkan musibah yang terkait dengan dunia. Nah, ini baik, beliau sudah sampaikan ya, pada zamannya beliau, Hatim al-Asam, keadaan ada yang lebih mementingkan perkara dunianya dibandingkan agamanya. Musibah-musibah yang terkait dengan agama dianggap ringan ya, dan akan terasa besar musibah itu tatkala terkait dengan dunianya. Nah, sehingga tatkala seseorang ketinggalan sholatul jamaah dianggap biasa, tapi tatkala seorang kehilangan beberapa rupiah dianggap luar biasa nak musibahnya. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Wa qala ba'du salaf yaqul, ma fata ahadan salatul jamaah, tidaklah seorang itu ketinggalan salatul jamaah, luput dari salatul jamaah, illa bidan bin asobahu, kecuali karena dosa yang menimpa dia. Seorang yang luput dari salat jamaah itu karena dia berbuat dosa, berimbas dengan luputnya dia menjalankan salatul jamaah. Naam, ikhwani fi dina azani wa a'azzakumullah. Sehingga semakin banyak dosa seorang hamba, ya mungkin dia semakin sering kehilangan salatul jamaah. Tidaklah seorang kehilangan salat jamaah kecuali karena dosa yang dia jalankan. Naam. Kemudian terakhir beliau menyebutkan nukilan, waqala Ibnu Umar, kharaja Umar yauman ila ha'it lahu marul khattab, suatu hari pergi ke kebunnya. Faraja waqad sallan nasu al asra, tatkala balik dari kebunnya, ternyata manusia sudah selesai sholat asar. Ketinggalan sholat asar. Faqala Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau beristirja. Ini adalah musibah. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatatni salatul asar fil jamaah, aku ketinggalan sholat asar berjamaah. Nah, ini perbuatan Imam Al-Khattab yang istirja tatkala ketinggalan salatul jamaah. Karena mereka-mereka memang ngerti betul baik tentang perintah untuk menjalankan salatul jamaah dan menganggap pentingnya salatul jamaah. Sehingga tatkala luput dari salatul jamaah, teranggap itu musibah yang luar biasa. Sehingga harus istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ushidukum, aku persaksikan kepada kalian, anna ha'iti, bahwasanya kebunku, kebunnya itu yang menyebabkan beliau terlambat salatul jamaah. Alal masakin sadaqah, aku persaksikan kepada kalian kebunku ini aku peruntukkan untuk orang-orang miskin sebagai sadaqah. Karena terlambat salatul jamaah sekali terlambat salatul jamaah salat asar, langsung beliau sedekahkan hasil kebunnya untuk orang-orang miskin. Liyakuna kafarah lima sunna Umar radhiyallahu anhu, sebagai kafarah dari apa yang telah beliau jalankan, yakni ketinggalan salatul jamaah karena kebunnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini gambaran salafun saleh bagaimana mereka ihtimam, sangat-sangat perhatian dengan salatul jamaah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sekarang kita masuk al kabiratul khamisah. Kita masuk dosa besar yang menahan zakat. Menahan zakat, yakni tidak membayar zakat. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-kabiratul khamisah man'uz zakat. Qala Allah Ta'ala, beliau bawakan dalil min Al-Qur'an surat Fussilat ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Wa wailul lil musyrikin, maka celakalah bagi orang-orang musyrikin. Alladzina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka dengan perkara akhirat hum kafirun, mereka mengingkarinya. Naam. Ini taib. Orang-orang musyrikin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakat. Naam. Wahum bil akhiratihum kafirun, dan mereka dengan perkara akhirat mereka mengingkarinya. Khanifidina azani wa azakumullah. Taib. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Naam. Asy-Sya'bi rahimahullah dalam tafsirnya, tatkala beliau menyebutkan ayat ini, di sini ayat lengkapnya, qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Katakan ya Muhammad bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku bahwasanya ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kepadanya. Wastaghfiru, dan minta ampunlah kepadanya. Wa wailun lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrikin. Kemudian di ayat berikutnya, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhiratihim kafirun, orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka dengan akhirat mereka kafir. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah belum menjelaskan ay alladzina abadu min dunihi, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Man la yamliku naf'an wala dharra, yang tidak memiliki manfaat dan tidak pula memiliki kemudaratan. Wala mautan wala hayatan wala nusura, yang tidak bisa mematikan, tidak memiliki kehidupan, kemampuan untuk menghidupkan, tidak pula memiliki kemampuan untuk membangkitkan. Walam yakuha bitauhidi rabbi wal ikhlas lahu, tidak mensucikan dirinya dengan tauhid, mentauhidkan Rabb mereka dan ikhlas untuknya. Walam yusallu, dan tidak menjalankan sholat. Wala zakau, dan tidak pula menunaikan zakat. Naam, ini mereka, orang-orang musyrikin. Wahum bil akhiratihim kafirun, dan mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Baik. Jadi di sini, naam, orang-orang musyrikin disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka la yu'tuna zakata. Naam. Kemudian dalil yang kedua. Beliau rahimahullah bawakan surat At-Taubah. Di ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Qala ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang yaknizun, menyimpan, menumpuk, naam, emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak membayar zakatnya, tidak menginfakkan di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah khabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Allah sebutkan dengan redaksi, dengan konteks fabashirhum, berilah khabar gembira. Karena biasanya jika khabar gembira itu naam disambut dengan semangat untuk mendengarnya, khabar yang bagaimana ini. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan khabar gembira yang disampaikan kepada mereka-mereka yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari yuhma 'alai, pada hari ketika naam yuhma 'alai fi nari jahannam, dipanaskan di neraka jahannam fatuqwa biha jibahuhum, kemudian dibakar dengannya jibahum, nam dahi-dahi mereka, wajunubuhum, dan pinggang-pinggang mereka atau lambung-lambung mereka, watuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah yang kalian simpan untuk diri-diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa-apa yang kalian menyimpannya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, ini balasan naam bagi orang-orang yang menyimpan hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya. Naam, tatkala yaumul qiyamah dia mendapatkan dua siksaan. Disebutkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, orang-orang menyimpan hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka mereka mendapatkan dua siksaan. Yang pertama, siksaan yang terkait dengan badannya. Naam, jadi siksaan yang terkait dengan badannya. Maka di situ, taib, disebutkan yauma yuhma aliyya fi nari jahannam fatuqwa bi jibahum wa junubum wa dhuhuruhum, pada hari itu yaumul qiyamah dipanaskan naam alaiha harta-hartanya, emas, perak yang dia tidak keluarkan zakatnya, dipanaskan kemudian ditempelkan di dahi-dahinya, di lambungnya, di punggungnya. Nah, ini azab jasadi. Ini azab tubuhnya. Nah, dan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau menyebutkan dari Ibnu Mas'ud tatkala menafsirkan yauma yukhma 'alaiha fi nari jahannam la yudha'u dinar wala dirham 'ala dirhamin, bukan dirham diletakkan di atas dirham, bukan ditumpuk. Nah, tatkala ditempelkan setelah dipanaskan kemudian ditempelkan di dahi, di punggung dan di lambung, itu bukan dinarnya ditumpuk di atas dinar, walakin iwasyo jildahu, tetapi selebar kulitnya, dijejer selebar kulitnya. Hatta yudha'a kullu dinarin wa dirham ala hiddatih, sehingga dinar dan dirham itu diletakkan di samping-sampingnya, bukan ditumpuk. Nah, maka dia dijejer, seluruh tubuhnya terkena lempengan-lempengan panas itu. Baik. Ini khan fi dina anzani wa akumullah. Naam. Ini azab al-jasadi. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan azab qalbi. Azab yang terkait dengan hati. Yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala mencelanya, menghardiknya dengan menyatakan hadza ma kanastum li anfusikum, inilah apa-apa yang kalian simpan untuk diri-diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa-apa yang kalian simpan. Naam, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik, ini naam azab yang terkait dengan hati. Naam, ini bagi mereka, balasan bagi mereka-mereka naam yang tidak mengeluarkan zakat emas, perak atau hartanya, yakni uangnya. Nah, yang sudah mencapai taib nisab dengan nisabnya emas, yakni 85 gram emas, dia tidak keluarkan zakatnya, maka di antara azabnya adalah ditempelkan naam harta yang dia simpan di dunia, di anggota badannya, dahinya, punggungnya, lambungnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Naam. Kemudian beliau sebutkan dalil yang ke pertama dari as-sunnah. Dalil yang pertama dari as-sunnah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma min sahibi iblin, tidaklah pemilik unta, wala baqarin, tidak pula pemilik sapi, wala ghanamin, tidak pula pemilik kambing, la yu'addi minha, yang tidak menunaikan zakatahu, tidak menunaikan zakatnya, illa, kecuali budihalaha yaumal qiyamah, kecuali akan dilemparkan naam pada hari kiamat, ya, akan dilemparkan laha, ini kembali pemilik onta, pemilik ternak yang dia tidak dikeluarkan zakat ternaknya, naam, akan dilemparkan pada hari kiamat biqa'in korkorin, biqa'in korkorin, di tempat yang rata, yang keras, di tanah yang keras, yang lapang, naam, tantahu biquruniha, kemudian dia akan ditanduk dengan tanduk-tanduknya hewan ternaknya yang tidak dia keluarkan zakatnya, wa tatawhu bi afafiha, dan dia akan diinjak-injak dengan kaki-kakinya. Naam, jadi dia disiksa oleh hewan-hewan ternaknya yang tidak dia keluarkan zakatnya. Ditanduknya dia, kemudian diinjak-injak dia. Kullama nafadat alaih ukhroha, tatkala selesai, ya, rombongan paling terakhir selesai nginjek-nginjek dan menanduknya, adat alai ulaha, balik lagi. Nah, ternak yang pertamanya berbuat, mengulangi kembali untuk menginjek-injek dan menanduk-nanduknya. Hatta yuqdha bainan nas, sampai diputuskan di antara manusia. Sampai selesai, nam, diputuskan perkaranya umat manusia. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana, pada satu hari yang kadarnya itu 50,000 tahun. Lamanya satu hari di akhirat itu seperti 50,000 tahun. Sehingga masa dia diinjak dan juga ditanduk oleh hewan-hewan yang tidak dia keluarkan zakatnya ini begitu lama, sampai selesai urusan manusia diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yara sabilahu, kemudian dia melihat jalannya, imma ilal jannah, imma ilan nar, imma dia ke surga atau dia ke neraka. Nah, ini hukuman bagi pemilik ternak, ya, pemilik ternak yang dia tidak keluarkan zakatnya, zakat ontanya, kemudian zakat sapinya, zakat kambingnya, ya, tatkala sudah memenuhi nisab, naam, dan haulnya. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Qala wa ma min sahibi kanzin, tidaklah pemilik kanzin, harta yang disimpan. La yu'addi zakatahu, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya. Illa mustilalahu kanzu yaumal qiyamah suja'an aqra. Kecuali akan mustilah digambarkan kepadanya kanzuhu, ya, harta yang dia simpan itu pada hari kiamat dirupakan dengan suja'an aqra, yakni apa, ular yang begitu besarnya yang sudah tidak memiliki bulu karena saking banyaknya racunnya. Kemudian dia pun dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan membuleti pemiliknya, ya. Dia menyebutkan dari suatu riwayat dia akan memakan, memangsa pemiliknya. Ini bagi orang-orang yang menyimpan harta emas, perak, uang yang tidak dikeluarkan zakatnya. Harta apa yang dia simpan nanti yang diserupakan ular yang begitu besarnya akan menyiksanya. Al-hadith. Ni khan fi dina azani wa azakumullah. Ini gambaran bagi mereka-mereka yang tidak menunaikan zakatnya. Waqad qatala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mani zakah. Dan Abu Bakar Siddiq memerangi mani zakah, orang-orang yang tidak membayar zakat. Tatkala Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara kaum muslimin yang kemudian tidak menunaikan zakatnya. Waqala wallahi law mana'uni anaqan, kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah seandainya mereka menahan dariku atau menahan anakon untuk tidak mengeluarkan zakat. Anakon, anak itu apa, tali, ya, tali untuk ngikat onta. Kani aduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Laqataltuhum, itu kurang tak, laqataltuhum ala man'iha, sungguh aku akan merangi mereka atas menahannya mereka. Ini menahan itu tidak bayar zakat. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ini menunjukkan tidak bayar zakat termasuk dosa besar. Qala Allah Ta'ala, wa la yasabanna alladhina yadkhuluna bima atahum Allah min fadlihi, dan janganlah sekali-kali orang-orang itu menyangka yang mana mereka yadkhulun, mereka bahil dengan apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka min fadlihi, dari keutamannya. Wa khairul lahum, itu baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu jelek bagi mereka. Sayatawaquna ma bahilu bi yaumil qiyamah, dan nanti akan dikalungkan apa-apa yang mereka bakhil dengannya pada hari kiamat. Balillahil mirasu samawati wal ard, wallahu bima ta'maluna khabir. Naam. Di sini ikhwan fi din azani wa azakumullah, Allah menyebutkan orang-orang yang selalu bakhil, tidak memberikan apa yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, nanti yaumal qiyamah akan dikalungkan harta-harta yang dia bakhil selama di dunia. Naam. Qala wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana' az-zakah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidak bayar zakat, man mana'aha, barang siapa yang menahannya, Fa inna ahiduha, sungguhnya aku akan mengambilnya. Ini dalil bahwasanya penguasa itu berhak mengambil zakat dengan paksa bagi orang-orang yang memang wajib mengeluarkan zakat dan tidak mau bayar zakat. Penguasa wajib nam dan boleh untuk mengambil dengan cara paksa. Wasatra ibilih itu keliru. Wasatra malihi. Wasatra malihi. Nah, bagi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, maka penguasa mendatanginya, kemudian mengambil dengan paksa harta yang harus dia keluarkan sebagai zakat, plus ditambah satra mali, separuh dari hartanya. Separuh dari hartanya ini karena dia tidak mau bayar zakat, maka ditambah dengan separuh hartanya diambil sebagai hukuman dia dari tidak mau mengeluarkan zakat. Izmatun min azamati rabbina, ini kewajiban dari kewajiban-kewajiban Rabb kami. Naam. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i min hadis Bas bin Hakim an-Nabi an jaddih. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ikhtilaf para ulama tentang pengambilan separuh dari harta orang yang tidak mau membayar zakat. Pendapatnya madzhab Syafi'i ini mansukh, sehingga tidak dijalankan. Pendapatnya Imam Ahmad tetap ini dijalankan, bahwasanya bagi orang-orang yang tidak membayar zakat, didatangi penguasa, diambil harta yang dulu untuk zakatnya plus ditambah dengan separuh hartanya diambil karena dia enam tidak mau bayar zakat. Ada yang menyebutkan wasutiro, bacanya wasutiro maluhu, hartanya dibagi menjadi dua, harta dia dibagi menjadi dua, harta-harta yang jelek dan harta-harta yang bagus. Kemudian harta yang bagus yang diambil, nah diambil oleh penguasa. Hukuman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Jadi zakat itu didatangi, ya, didatangi oleh para penguasa untuk mengambilnya, dan penguasa memiliki para petugas zakat. Qala wa an Yahya bin Abi Katsir qala haddatsani Amir al-Uqaili an abahu ahbarahu, bahwasanya bapaknya mengkhabarkan kepadanya, annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, ada tiga orang pertama yang masuk ke dalam neraka, amirun musallatun, penguasa yang bengis, ya, otoriter, kemudian wadu sarwatin, dan orang miliki harta, la yu'addi haqqallah fi malihi, yang tidak menunaikan hak Allah pada hartanya. Yang ketiga fakirun fakhurun, orang miskin yang sombong. Nah, ini tiga orang pertama yang masuk ke dalam neraka. Baik. Naam. Ini ikhwan wa azakumullah, hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Naam, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Disebutkan oleh Syalbani dalam dhaif at-targhib wa at-tarhib, ya. Hadisnya dhaif. Qala an Suraik wa ghairihi an Abi Ishaq an Abil Ahwas An Abdillah qala umirtum bisolati wazakati, kalian diperintahkan untuk sholat dan zakat. Faman lam yuzakki, dan barang siapa yang tidak berzakat, fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Jadi sholatnya tidak sah. Tatkala seseorang tidak menunaikan kewajiban zakatnya, karena perintahnya diperintahkan sholat dan diperintahkan zakat. Barang siapa yang tidak berzakat, maka tidak sah sholatnya. Ini dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Naam. Dan riwayat ini dhaif. Riwayat ini dhaif. Dhaif. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Baik, itu beberapa riwayat yang disebut oleh Imam Mundhabi rahimahullah tentang dosa besar yang kelima. Ini tidak membayar zakat. Naam. Baik, di dalam nuskhah yang lain beliau membawakan riwayat, riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, dan kita mencukupkan dengan apa yang di nuskhah ini. Baik, sebagian ada yang dhaif. Dan juga beliau sebutkan hikayat, cerita-cerita, dan di situ juga dhaif, dihukumi dhaif. Nah, ceritanya. Kemudian setelahnya nantinya al-kabiratu sadisah, dosa besar yang keenam, beliau menyebutkan uququl walidain, ya. Yani durhaka kepada kedua orang tua. Nah, di situ taib dosa besar yang keenam uququl walidain, ya. Di dalam nuskhah yang lainnya, baik, dosa besar yang keenam iftaru yaumi min Ramadan bila udrin, berbuka pada satu hari di bulan Ramadan tanpa udur. Yaitu di nuskhah yang kebanyakan kitab yang tersebar di kalangan kaum muslimin, dosa besar yang keenam itu tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan tanpa udur. Kemudian yang ketujuh itu meninggalkan haji, ya, dalam keadaan dia mampu tapi tidak berhaji. Baru kemudian yang kedelapan itu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itu di nuskhah yang lebih tebal, ya, yang ada hikayat-hikayatnya. Uququl walidain itu dosa besar yang kedelapan, ya. Tapi di nuskhah yang kita baca ini, nah, itu di dosa besar yang keenam. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nama akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.